langsung kartu kuning. Kejam orang ya. Pak Ustaz, saya seorang mu'alaf. Mantap. Mu'alaf harus didaftarkan di mu'alaf center. Mu'alaf center, center artinya pusat mu'alaf, bukan yang mencari durian tuh. Karena dulu orang asal udah masuk Islam, kasih kain sarung, pergi. Masuk Islam, kasih kain sarung, pergi. Maka saya katakan harus buat mu'alaf center. Makanya di Masjid An-Nur Pekanbaru ada mu'alaf center. Saya pernah diminta ngasih materi. Saudaraku, saudaraku mu'alaf, kalian jauh lebih mulia daripada aku. Aku Abdul Somad 40 tahun sudah bergelimang dosa, tapi kalian ketika kalian mu'alaf masuk Islam, maka kalian bersih, diulang dari nol. Di dunia ini yang diulang dari nol dua. Yang pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Dari nol ya Pak. Ustaz Somad, saya mau nikah Pak Ustaz, tapi saya belum ada modal. Bisa tak Ustaz carikan perempuan yang siap dari nol? Pergi kau ke pom bensin ini. Mau tanya, apakah saya tidak boleh berdoa untuk orang tua saya yang masih Nasrani? Boleh. Apa doanya? Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan keluargaku hidayah karena mereka tak tahu. Kasihkan mereka buku. Belikan mereka buku sejarah orang-orang yang dapat hidayah. Ustaz Yahya Walone dapat hidayah. Ustaz Nababan dapat hidayah. Ustaz Felix Siau dapat hidayah. Ustaz Fulan ada bukunya. Berikan sebagai hadiah. Kau sebagai anak, jangan mentang-mentang kau sudah mu'alaf, lalu kau pulang ke rumah, kau panggil emakmu, kau panggil ayahmu, papa, mama, sini. Hei orang-orang. Kan begitu. Kau sentuh dia dengan akhlakmu, kau sentuh dia dengan budi pekertimu, kau bawakan makanan, kau bawakan pakaian, sampai dia berkata dalam hati, dulu anakku ini tak selembut ini, dulu anakku ini tak sebaik ini. Kau sentuh dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. So sweet, gitu jawabannya. Boleh atau tidak saya melaksanakan sholat di rumah orang tua saya? Sholat di semua tempat yang suci, tak ada najis, bersih. Bawa kain sarung, bawa sajadah, bentang, tutup pintu, takut dia tersinggung, tutup. Kalau ada ornamen-ornamen beda agama, tutup. Makanya di Amerika itu tempat sholat Jumat itu adalah convention hall. Hari Ahad orang Kristen, hari Sabtu, hari Sabat orang Yahudi, hari Jumat orang Islam. Tinggal tutup saja gambar Yesus, gambar Buddha, tutup. Habis itu tempat itu bersih. Selama tak ada najis, tak ada kotoran. Bertamu, menginap, boleh. Tapi masalah makanan mesti jaga. Karena kita ada perbedaan dalam masalah makanan. Bagaimana cara membuat anak kita yang ABG agar sadar untuk sholat? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Begitu kata orang Melayu. Maka dari kecil lah anak itu dibawa. Muru auladakum bisalah. Suruh anak kamu sholat umur 6 tahun. Kenapa 6 tahun sholat? Karena umur dibagi 3. 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun. 2 tahun lari-lari, lompat-lompat, ibunya sambil masak. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Anaknya dengar selawat. 4 tahun mulai baca surat-surat pendek. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Allahu ayah gitu. Takut dia nyebut Somad. Lama-lama dia hafal surat pendek. Lama-lama dia hafal. Dia belum bisa baca, tapi dia hafal. Kenapa? Karena tiap hari emaknya membacakan itu. Ibu pernah tak baca Fatihah, ngapal Fatihah pakai ayat, pakai kertas? Enggak pernah. Bapak pernah tak ngapal Al-Fatihah Qul Huwallah dengan kertas? Tak pernah. Kenapa bisa kita hafal? Karena sering mendengar. Maka dengarkan pada dia yang baik-baik. Dengarkan pada dia yang baik-baik. Makanya sambil duduk-duduk, sambil nyiapkan, nak makannya, am, am, am, am, am, am. Dengarkan yang baik-baik. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Maka dia mendengar anak-anak itu tajam. Kemana pula kertas tadi? Agar sadar untuk sholat, padahal kita sudah mengajaknya dengan lembut juga kasar, bahkan memberi contoh dan kita jangan pernah berhenti berdoa. Ibu, dia menumpang di perut ibu 9 bulan 10 hari, mengalir darahnya dalam aliran darah. Oleh sebab itu ibu jangan pernah berhenti berdoa. Malam sujud terakhir tak pernah berhenti, terus tunjuk, tunjuk ajar Melayu, tangan menunjuk, mulut mengajar, sholat, sholat, sholat. Kau di mana? Sama siapa? Pulang jam berapa? Kunci motor mana? Duit yang kukirim kemana aja? Jangan pernah berhenti. Kau sama siapa? Macam mesin pompong rusak. Kalau sampailah ibu berhenti merepet, dunia sudah kiamat. Sedang bapak tuh ibu repet, siapa lagi anak? Terlanjur marah pelakor. Pelakor tuh pengganggu laki orang. Pelapor, pengganggu, sudah pun terlanjur selingkuh. Untuk mengatasi, menghentikan dan bertobat, apa langkah jitu yang harus dilakukan Pak Ustaz? Giling kan sambal belacan? Gosok kan? Baru tahu dia. Tentu kita ini kan negara hukum. Ada hukum berlaku. Ada nenek mama, ada tokoh adat, ada tokoh masyarakat, ada alim ulama, panggil dia. Ibu, jangan ibu anggap sebatang kara, ibu ada 6 wali. Ada 6 wali, tapi 9 Pak Ustaz, itu wali songo. Wali ibu itu ada 6. Pertama, ayah. Ini anak-anakku kalian. Jangan mau kalian dibodoh-bodohi laki kalian. Nanti kalian nikah. Habis itu nikah, lalu apa kata laki kalian? Oh istriku, sejak kau nikah sama aku, maka surgamu di bawah tapak kakiku. Ini dia. Semua surat-surat tanahmu, semua cincin-cincinmu untuk aku. Adapun aku kalau mau selingkuh, jangan kau lawan-lawan. Kalau kau lawan, masuk neraka jahanam kau nanti. Itu pembodohan luar biasa. Jangan kalian mau ya. Ingat itu. Kalian dibela oleh 6 wali. Pertama, ayah kalian. Yang kedua, atuk kalian. Mbah kalian. Yang ketiga, abang kalian. Yang keempat, adik kalian. Yang kelima, pakcik kalian. Abang ayah sama adik ayah. Itu yang macam-macam laki kalian. Kudoakan semua laki-laki kalian soleh-soleh semua insyaAllah. Tapi mana tahu malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Dapat kalian misalnya Fir'aun. Maka jangan kalian diam aja. Ustaz sholat, ini suami saya pulang tengah malam, mulutnya bau hantu narkoba. Dia bawa PSK di rumah. Gimana nih Pak Ustaz? Kau laporlah ke wali. Katanya kalau saya melapor nanti saya masuk neraka jahanam. Siapa yang bilang? Ustaz saya, Ustaz hantu tuh. Kau punya hak perempuan. Enak aja dia ngomong gitu. Dia ngomong gitu dianggapnya perempuan sebagai objek. Perempuan adalah adikmu. Perempuan adalah anakmu. Perempuan adalah saudaramu. Kenapa kau biarkan dia dianiaya orang? Lalu boleh saya lapor? Lapor! Boleh saya gugat? Gugat! Nasihat dulu. Jangan sikit-sikit gugat, sikit-sikit gugat, sikit gugat. Nasihat dulu. Dah tak mempan nasihat, aku gugat dia. Tapi katanya kalau saya gugat nanti bergoncang tiang aras, Allah marah. Kalau dia laki-laki soleh, orangnya baik, tiba-tiba kau gugat. Bang, kalau tak ada Kijang Innova Luxury bulan depan, haus. Itu tak boleh. Tapi kalau dia macam tadi, kau gugat, jangankan tiang aras, tiang listrik pun tak bergoncang. Jangan mau kalian dibodoh-bodohi. Kalian adalah anak-anakku. Apa boleh anak laki-laki akikah satu kambing? Saya mengikut mazhab Syafi'i. Mazhab itu apa Pak Ustaz? Pendapat ulama. Yang paling tua Hanafi. Nomor dua Maliki. Nomor tiga Syafi'i. Nomor empat Hambali. Menurut mazhab Syafi'i, anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Tapi Ustaz kami kemarin ceramah katanya cukup 1 ekor kambing. Buku apa yang dia baca? Fikih Sunnah. Fikih Sunnah itu ditulis Syekh Said Sabiq dari Al-Azhar Mesir. Mazhabnya Hanafi. Maka boleh 1 ekor kambing. 2 ekor kambing afdal. Oh, kalau gitu nampaknya saya condong ke Hanafi Pak Ustaz. Ini condong ke Hanafi. Apa dek piti ndak amukan luar? Oleh sebab itu maka Ustaz sendiri, saya, anak saya kebetulan laki-laki. Tapi jangan gara-gara ini berdoa, ya Allah lah anakku perempuan aja lah ya Allah. Potongan ekor kambing. Kapan motongnya? Tulbahu anhu yauma sabi'ihi. Potongkan kambing hari ketujuh. Yuk laku, cukurkan rambutnya. Tapi ini bukan bercukur karena habis akikah. Wayu sama, kasih nama yang bagus-bagus. Nama yang bagus adalah nama yang disandingkan dengan nama Allah. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdullah, Abdul Somad. Nah, kalau tak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Hari ke-21 pun tak bisa, tak usah tengok kalender lagi. 2 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, apotongkan aja. Ustaz, boleh enggak akikah kalau pas nanti anaknya sunatan aja? Oh, tanggung sekalian aja. Akikah, sunat, nikah lah. Ini kita kan beribadah. Allah cuma minta 2 ekor kambing, 4 juta. Kau sudah dikasih anak 4 juta pun kau tak mau keluar duit. Orang sekarang yang tak punya anak pergi ke Singapura bayi tabung 100 juta. Itu paling murah tuh. Itu pun tabung second lah. Tak tabung bekas gas 39 kilo. Ini dipasangkannya. Bukan mudah. Ini dikasih sama anak. Berapa banyak orang 9 tahun menikah tak ada anak. Engkau 2 kali batuk lahir anak. Syukurlah kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, ku tambah. Itu makanya anaknya do re mi fa sol la si do la sol fa mi re do. Bersyukur kepada Allah. Nah, Pak Ustaz, dulu kami susah di kampung tak ada duit. Tapi setelah bekerja di PT THIP ini banyak duit. Umur dah 40. Boleh kami akikah sekarang? Boleh. Yang umur 40, 50, 35 yang kemarin belum akikah, habis dari sini cari kambing. Besok pagi saya datang habis sholat subuh insyaallah. Tapi kalau sudah umur 40, 50 akikah saja. Jangan minta cukur rambut. Jangan pula minta balik nama. KTP payah merubahnya. Jangan pula minta ayun pakai marhaban. Marhaba ayanur. Awak sangka yang diayun cucu. Kita duduk nenek situ. Bagaimana saya berbakti kepada orang tua saya beda agama? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu yang beda agama itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, mensyirikkan aku, fala tuti'huma, jangan kau patuh sama dia. Tapi ayat itu belum titik, masih koma. Ujung ayatnya wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kau tetap bergaul, berbakti pada dia. Kau belikan baju yang cantik. Kau belikan makanan. Apa dia suka? Suka dia makan. Bawakan makanan. Cium tangannya. Peluk dia. Teteskan air mata. Doakan dia. Dulu aku sebelum anakku ini masuk Islam merasa-rasa hilang. Tapi sekarang dia ada. Tersentuh hatinya. Puncaknya apa kata dia? Saksikanlah nak. Belum pernah aku punya anak macam kau. Padahal aku yang melahirkan engkau. Ini agama merubah kau menjadi lembut baik. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan Rasulullah. Bukan kau bawakan perang panjang masuk Islam mak, kau nak aku pancung kau lemah. Ini bukan ajaran Islam. Islam apa ini? Islam isi alam ini. Bagaimana kalau mengasih hadiah? Datang Asma, ya Rasulullah, ummi qadimat, makku datang. Wa hiya raghibatun, dia ingin jumpa aku, tapi dia non muslim, tak seagama dengan aku. Apa kata Nabi SAW? Siliha, sambung silaturahim dengan dia. Apa utiha? Boleh aku beri dia hadiah? Itiha, kasih dia hadiah. Maka kata Syekh Atiyah Saqar, boleh memberi daging kurban kepada non-muslim. Buka kitab fatwa Al-Azhar. Tapi dengan syarat kurban sunat. Kurban wajib tak boleh. Kurban wajib itu mana? Kurban nazar. Ya Allah, kalau anakku lulus PNS, aku berkurban. Tapi kalau tak lulus, sampai mati aku tak berkurban. Itu tak boleh. Dan cara mendoakannya kalau sudah almarhum, Nabi Ibrahim dilarang mendoakan ayahnya Azar setelah mati. Waktu masih hidup boleh, berikan hidayah ya Allah. Yang sudah meninggal dunia, serahkan pada Allah. Ini hambamu ya Allah, kuserahkan dia pada engkau ya Allah. Adapun mintakan ampun, Nabi Ibrahim dilarang Allah, karena itu hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Imam yang sombong ilmu, apa hukumnya Pak Ustaz? Ini nyindir saya nampaknya. Sakit juga hati saya. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi, jangan masuk surga. Yang mana sombong? Ustaz Somad, kalau banyak jamaah mencium tangan engkau waktu salaman, jangan kau anggap kau lebih mulia. Yang mencium tanganmu itu jauh lebih mulia daripada engkau. Mereka lebih dulu masuk surga daripada engkau. Somad, sekarang kau ceramah di atas, jangan kau sangka ini lebih hina. Kau lebih hina di hadapan Allah. Hinakan dirimu pada Allah. Kau tempelkan keningmu ke lantai, tempat tapak kaki tempat diinjak. Saat itu kau katakan Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci dia, wa bihamdi, dia yang layak dipuja-puji. Siapa kita sombong? Jadi kalau ada orang sedikit sombong, saya. Pak, yang selalu nyebut saya itu empat, Pak. Yang pertama setan. Yang kedua Firaun. Yang ketiga Korun. Yang keempat apa, Pak? Kiki saya. Kalau bukan karena saya, nanti memangnya kalau mati yang nutupkan biji mata itu siapa? Saya. Keluar roh dari mulut. Terbuka biji mata. Padahal perbuatan yang paling itu layar gambar saya rupanya. Nanti kalau kita mati, mata ini yang menutupkan orang lain, padahal tiap hari membukakan kelopak biji mata. Tik. Tapi ketika kita mati, orang lain yang menutupkan. Setelah ditutupkannya, yang memandikan siapa? Saya, bisa mandi sendiri. Yang mengantar jenazah siapa? Saya. Orang lain mengantar, orang lain menimbun kita. Yang sombong, yang nangku. Apa hukumnya bagi kaum Hawa yang pakai jilbab tapi dia pakai baju pendek? Nisaun, perempuan kasiatun, pakai baju ariatun, tapi telanjang. Kenapa pakai baju tapi telanjang? Bentuknya kelihatan. Memang pakai jilbab, tapi kelihatan. Menjerit paha tu, tolong. Saya seumur-umur naik pesawat, baru sekali inilah yang tak ada pramugarinya. Mantap. Luar biasa. Siapa yang mau selamat, ceramahlah di PT. Bertambah nih. Tak apa-apa, kita jarang-jarang berjumpa. No problemo. Tak masalah. Baterainya ya? Udah mulai lemah. Habis baterai. Betul kata orang Batam. Seandainya Ustaz Somad itu made in Jepang, sudah lama mati. Untuk make in Allah Subhanahu wa taala. Banyak jamaah ketika jumpa sama saya, mudah-mudahan Ustaz sehat ya. Bisa, mudah-mudahan Ustaz panjang umur. Tengoknya saya udah macam momen. Tapi rupanya doa jamaah dari PT THI di luar biasa. Sampai udah mau disediakan kursi tadi. Sediakan kursi, jangan dulu, nanti tengok lagi. Dokter udah siap-siap aja nih. Sehingga lengan tangannya dapat dilihat. Hal ini sangat banyak ditemui untuk saat ini Pak Ustaz. Bapak yang sudah mengetik ini alhamdulillah. Yang menulis tangan dapat pahala. Yang mengetik tentu double, ada printnya. Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balaghatil ma'id, kalau sudah sampai usia menstruasi, la yasluhlah an yura minha, tak boleh nampak kecuali dua saja. Mana yang boleh nampak itu? Wajah dan telapak tangan. Tengoklah jilbab anak-anak kita dari SMK, dari ujung sampai ke ujung, macam anak pesantren modern dari Gontor Mantingan. Mereka akan menjadi ibu yang solihah-solihah insyaallah. Jilbabnya panjang. Dari ujung ke ujung saya tengok jilbab panjang. Loh, ini kok ada letak jilbab? Rumah laki-laki. Gak apa-apa. Sandai. Tak boleh kita usir orang. Datanglah orang ke pengajian Buya Hamka. Tidak pakai jilbab, kuteknya panjang. Pakai kutek, kuku panjang. Buya Hamka tak ada marah. Selesai pengajian datang dia. Buya, iya. Aku tak pakai jilbab, kutekku tebal, kukuku panjang. Buya Hamka senyum. Apa kata Buya? Anakku, nanti kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Tengok lembutnya Buya Hamka. Jadi jangan nanti datang orang enggak pakai jilbab, enggak pakai jilbab, masuk neraka. Lalu yang ngejar pengajian siapa? Semua orang masuk neraka. Surga itu isinya dia, bininya, anaknya. Sepi sekali surga itu. Maka yang sampai saya ke warung di jalan pelajar, datang bapak-bapak malu-malu. Saya heran bapak ini kemalu. Rupanya datang bininya, tak pakai jilbab. Pak Ustaz, saya isi, enggak apa-apa saya bilang, berproses. Enggak apa-apa, jangan kau malu dengan saya. Kau sudah ngaji, bagus. Ini berproses. Jadi Pak Ustaz, terus. Kalau dia tak juga berubah, saya yang berjilbab. Banyak yang setuju nampak. Nah, maka pakailah panjang. Usahakan jilbab itu ketika tangan turun ke bawah tertutup sampai tangan. Nah, macam ini. Nah, tertutup. Tertutup dia sampai ke bawah. Jangan jilbab itu yang dileletkan di leher. Ada jilbab itu mau dilelet leher. Lama, udah tahu jilbab saya mau. Bagaimana cara menciptakan generasi yang Qur'ani? Langkah apa yang paling efektif untuk mewujudkan masyarakat untuk cinta kepada masjid dan memakmurkannya? Dimulai dari mendidik anak itu sejak kapan Pak Ustaz? Mendidik anak dimulai dari mencarikan ibunya. Ah, benih yang baik diletakkan di tanah yang kering kerontang, maka yang tumbuh bukan bunga mawar, tapi yang tumbuh adalah bunga kaktus. Ditengok tak sedap, dicium hidung awak bengkak. Itulah nasib bunga kaktus. Nama anaknya siapa? Kanaan. Siapa yang bernasib seperti itu? Nuh. Gara-gara bininya durhaka. Ada lagi di atas durhaka, duralek. Oleh sebab itu maka pilihlah ibunya yang baik-baik. Mana contoh ibu yang baik? Semua ibu-ibu yang datang ini baik-baik. Kalian anak-anakku, ini bagi yang sudah terjadi saya tak ceramahi lagi. Yang udah nikah, jaga ajalah yang ada itu. Jaga-jaga ajalah. Jangan nanti balik dari sini saling menyalahkan. Patutlah anak kita tak baik, karena kau tak baik. Abang pun hantu kata bini. Abang kan baru 2-3 kali nih aja dengar pengajian. Itu pun kan aku yang bukakan YouTube. Jangan saling menyalahkan. Karena kalian sepakatlah maka anak itu lahir. Tapi bagi kalian anak-anakku yang belum nikah, habis tamat SMK ini kuliah, setelah kuliah nanti kalian cari balik ini yang berjilbab-berjilbab. Karena kalau kalian dapat nanti yang sundel bolong, anak kalian tentu jadi Dracula. Maka kalian cari yang baik-baik insyaAllah. Ustaz Somad, masih ingat dengan saya Pak Ustaz? Ingat-ingat lupa, saya mahasiswa bapak loh Pak. Mana aku ingat, banyak mahasiswa. Dulu kata Ustaz di lokal kalau nikah itu perempuan sifatnya 4. Kaya, cantik, taat beragama, keturunan orang baik-baik. Bisa Ustaz carikan yang ada 4-4-nya Pak Ustaz? Kalau ada ngapain aku kasih ke kau? Jangan kau cari perempuan yang sempurna. Man talaba akan bila aibin baqiya bila akhir. Siapa yang mencari perempuan sempurna, maka seumur hidup takkan berumah tangga. Jangan kau cari yang terlalu cantik, nanti jadi fitnah. Apa kata orang? Pakai pelet ya. Jangan pula kau cari yang buruk. Kenapa? Kemana-mana sendiri, takut bawa undangan lagi. Yang sedang-sedang aja lah. Cantik itu kan relatif. Semua orang katakan jelek, kata kita cantik. Tunggul pun lama-lama tengok cantik. Setelah kau dapat yang baik, perempuan solehah-solehah ini, lalu kalian pun menikah. Saya sudah datang ke rumah bapaknya, ditolaknya Pak Ustaz, gimana? Jangan kau datang sendiri, kau bawalah Ustaz. Kau bawa Ustaz. Ada dua pilihan, tentu Ustaz sebelah kanan, Ustaz sebelah kiri. Kau bawa ke sana. Kau bawa calon menantu. Calon mertua kau itu orangnya sukunya apa? Suku Jawa Pak Ustaz. Kau cari Ustaz Jawa. Tentu dia akan ngomong Jawa nanti kan? Pripun kabar ga api, wis pian pian dino toko kene. Iya. Lho iki calon mantu iki kok apik tenan lah. Apik iki santri iki lho. Hafal Quran 30 juz. Oh, ra juz 30. Calon mertua kau itu orang apa? Orang Minang Pak Ustaz. Carilah orang Minang. Iko Pak, orang Jawa napa? Iko urangnya ndak ada duonyo di dunia kok, Pak. Iko surang cek kok ada. Iko last edition kok, Pak. Cari, direkomnya nanti. Oh, cari, insyaallah, tapi jangan ajak saya. Saya takutnya nanti saya kalian ajak, saya pula yang dapat. Dah, setelah jangan pacaran-pacaran. Kalian merusak yang baik dengan pacaran. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, bom-bom. Masa pacaran-pacaran? Apa kalian pacaran-pacaran? Kalian jaga aja itu, jaga. Pacaran itu penuh dengan kepalsuan, bohong. Oh Adinda, kolah bulan, kolah bintang. Setengah napas ku pergi, pren! Dulu sebelum nikah, iyalah. Hati-hati ya. Setelah, mana aja mata kau tadi? Maka kalian cerita yang pahit-pahitnya aja. Dari awal tuh cerita pahit-pahit. Adinda, aku memang tak kaya. Tak bisa ku bawakan sebongkah berlian. Aku hanya ingin kau menemani aku sampai kematian tiba. Maukah aku menemani susah, susah. Nanti kalau kita menikah, hanya beralas koran. Tak apa-apa, Bang. Makan hanya sekali saja, tak apa-apa. Tapi janganlah lama-lama, Bang. Agak 2-3 minggu, oke lah. Tapi kalau habis itu, mak parah tuh, Bang. Setelah kalian punya anak, kalian didiklah dia. Kalian didik 2 tahun pertama susukan, peluk cium. 2 tahun kedua, 4 tahun lari-lari, lompat-lompat. 2 tahun ketiga hafal surat pendek. 7 tahun mulai agak keras sedikit. Pukul dia. Wadribuhun, tapi pukulnya janganlah pukul mengamuk. Ini sampai hilang telinga anak sudah. Nanti tanya kawan yang sekolah, kemana telinga? Itulah makku dulu memang. Begitu ditariknya lepas langsung. Tapi yang paling ampuh adalah memberikan contoh suri tauladan ya. Mendidik anak bukan macam memandikan bro, tapi macam memandikan kuda. Macam mana memandikan kuda? Bawa kuda itu masuk ke sungai, dia basah, kita pun basah. Kalau bro tak begitu, ikat dia pakai rantai, acampakkan dia, tonton dari atas. Anak tak bisa begitu, kita pergi ke masjid sama dia, bawa dia ke masjid. Bawa dia ke masjid. Ini enggak, pergi ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Ayah, ayah udah dewasa. Tak bisa gitu. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Tak bisa. Habis maghrib, matikan TV, matikan HP. Ah, duduk kau sini, duduk, duduk, duduk. Suruh istri, baca Adinda. Iya bang, baca apa ya sih, nak baca. Bapak Ar-Rahman. Ayah, ulang balik. Udah agak-agak dekat azan, sholakallah. Walaupun bapak tak pandai mengaji, tapi di diam-diam datanglah ke Imam Qori tadi. Pak Imam, aku sudah kusuruh anak biniku mengaji. Aku malu kalau cuma nyuruh aja. Nanti mana tahu disuruh mereka gimana nih. Ini waktu dah mendesak nih Pak Imam. Tolong Pak Imam ajari aku ya. Iyalah, tapi janji Pak Imam, 4 mata kita ngaji. Kata Pak Imam jangan 4, 3 pun bisa. Aja, Pak Imam hafal Quran. Oh, akhirnya belajarlah mereka 4 mata. Tiba-tiba sampai pulang ke rumah, ibu tuh senyum-senyum. Loh, kenapa kau senyum? Abang ngaji ya? Loh, dari mana kau tahu? Masjid itu kan ada CCTV-nya, Bang. Nyata Pak Imam ini tak bisa juga diajak kompak. Pak Ustadz, lahirnya di mana? Berdomisili besarnya desa apa? Kecamatan apa? Kabupaten apa? Nanti saya kasih nomor WA. Beberapa orang ustaz pernah mengatakan bahwa sholat yang ditinggalkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja bisa diganti atau dibayar pada di waktu itu. Mau panjang nih ya. Kalau memang hal begitu diganti waktu zuhur, bagaimana mengganti sholat? Pokoknya yang tinggal-tinggal di masa lalu dulu diganti. Cara menggantinya bagaimana? Habis isya tadi langsung sholat qadha. Usolli fadl isya'i arba'a raka'atin qadha'an. Qadha'an artinya mengganti. Qadha'an cuci tangan. Sholli fardal isya, besok subuh qadha, tapi jangan di masjid. Karena habis subuh tak ada ba'diyah. Kalau habis subuh di qadha-nya di masjid, ditengok kawan, kawan berbisik, apa tuh ISIS. Oleh itu di qadha di rumah. Berapa lama Pak Ustaz? Berapa lama kau tinggalkan? Aku tinggalkan 10 tahun Pak Ustaz. Aku qadha 2018, lunas 2028. Kecuali mu'alaf. Kalau mu'alaf diulang dari nol. Kadang-kadang enak juga mualaf. Kalau preman enggak. Apa hukum baca Quran tak pakai tajwid? Rubbat halil Quran wal Quran yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran? Kenapa? Karena tak betul tajwid makharijul hurufnya. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah salah. Kenapa? Tak pernah aku baca. Belajarlah baca. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kamu kuburan. Kenapa rumah itu kuburan? Karena tak pernah dibacakan Quran di dalamnya. Maka sebelum tidur malam baca Quran. Qul huwallah 3 kali, Qul falaq sekali, Qul binnas sekali, Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, embuskan ke tapak tangan, disapukan ke muka, kepala, ke badan. Bismika Allahumma ahya wa amun. Mimpi nampak setan hantu di balang tanah, baca ta'awuz, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanir rajim. Apa yang kita baca Quran. Baca Quran. Belajar. Tidak ada kata-kata terlambat. Belajar baca Quran. Ada orang masuk Islam di Perancis. Paris, Perancis. Umur 60 tahun. Belajar baca Quran. Kawan saya pulang dari Kairo. Nama tak boleh sebut. Mat, aku waktu pulang Kairo dapat kerja. Apa kerja kau? Ngajar ngaji. Siapa yang kau ajar? Pendeta. Hah? Kenapa kau ajar pendeta? Rupanya dia mau S2 ke Vatikan. Syarat S2 Vatikan harus bisa baca Quran. Kebetulan aku dapat jadi gurunya. Berapa lama kau ajar dia? Sebulan ku ajar bisa baca Quran. Sekarang mana dia? Udah S2 di Vatikan. Ah, dapat dosa lah kau. Itulah aku pusing sekarang. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Oleh sebab itu belajar Quran. Yang tak betul baca Quran selama ini, yang tak bersuara baca Quran, baca. Ini banyak orang baca Quran ujung-ujungnya. Apa pula a'u? Letakkan ujung lidah di gigi atas. Ustaz permisi ya, kemana? Jemput gigi dulu Pak. A'udhu billahi minas syaiton. Apa pula syaiton? Macam mengalah wayam. A'udzu billahi minasyaiton. Bukan syaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, panjang kali itu pula. Ah, kau bacalah. Inna Painakal kausar. Masya Allah. Awaklah muji diri sendiri, siapa lagi? Lebih utama mana Pak Ustaz? Baca surat Al-Kahfi apa Yasin malam Jumat? Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumat. Siapa yang baca surat Al-Kahfi petang Jumat, malam Jumat, siang Jumat, sore Jumat? Allahu min nur, diberikan Allah dia cahaya, bisa membedakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus. Sampai kapan? Sampai Jumat berikutnya. Bagus baca surat Al-Kahfi. Kalau baca Yasin, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah dapat ampunan Allah. Dua-duanya baik. Malam Jumat baca Al-Kahfi, baca surat Yasin. Malam yang lain baca surat Yasin. Apabila ada dua orang susah. Janganlah cerita susah. Saya kalau cerita susah ini menetes air mata saya nanti. Mana yang kita dulukan? Yang pertama ada dekat dengan kita tapi tak seiman. Yang kedua berada jauh dari kita namun seiman. Wal jari dzil qurba. Tetangga tapi ada hubungan kerabat. Wal jaril junubi. Tetangga tapi tak kerabat. Tetangga, kerabat, seiman. Ini ring satu. Tetangga, tidak kerabat, seiman. Ring dua. Tidak tetangga, tapi kita ukhuwah insaniyah. Ada namanya ukhuwah imaniyah. Sama-sama mukmin. Ada ukhuwah insaniyah. Sama-sama manusia. Maka kita tolong dia. Seekor anjing diambil PSK selop sepatu bootnya, diambilnya air dari dalam sumur, diberikannya ke seekor anjing. Lalu Allah mengampunkan dosa. Ini bukan umat Nabi Muhammad, dulu Bani Israel. Waktu itu mereka anjing tak jadi masalah. Ini cerita bukan saya nyuruh ternak anjing, bukan saya suruh jaga anjing. Ini mesti dipahami dengan baik. Maniqtana kalban, siapa yang memelihara anjing, maka satu hari pahalanya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Sementara amal dia sebesar bisul. Jadi tiap hari min. Ini cerita tentang kelembutan. Seekor anjing menjulurkan lidah haus, datang WTS memberikan air minum, maka Allah ampunkan dosanya, Allah masukkan dia ke surga. Apa pelajaran dari sini? Fi kulli kabirin ratbin sadaqah. Setiap makhluk hidup kalau kau tolong bernilai sadaqah. Sedangkan anjing, binatang haram, bisa mendatangkan kebaikan, apalagi manusia. Maka tetap kau tolong, prosentase tetap kau tolong. Inilah yang saya bingung nih Pak Ustaz, mana yang duluan tolong? Terus memang tak ada duit saya mau nolong. Apa kau tanya? Nah, jatuh balik kartu kuning tadi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Terima kasih atas segala pada. Ini yang baca doa siapa Pak MC? Saya. Oh, itu perlu ditanya. Pernah saya langsung baca doa selesai acara, Pak Ustaz, ada ketua MUI tadi, ha? Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tad'a lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit, angkat penyakitnya, berikan kesembuhan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang mati, yang meninggal dunia, curahkan rahmat, ampunan, kasih sayangmu ya Allah. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah pada kaum kami, mereka buat salah karena tak tahu ya Allah. Allahumma akhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'a. Keluarkan anak cucu mereka, orang-orang yang menyembahmu dan tidak mempersekutukanmu dengan apapun ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma ij'alna minal 'amilin. Jadikan kami orang-orang yang beramal, punya etos kerja yang baik ya Allah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba' wal fahsya wal riba waz zina. Jauhkan kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, kecurangan, kebohongan, kedustaan, tipu daya, tipu muslihat. Allahumma rizqna as-sidqa fil qawl wal ikhlas fil amal. Berikan kami jujur dalam ucapan, ikhlas dalam perbuatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.